Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Masalah terakhir yang telah kita pelajari yaitu hukum membaca dua surat atau lebih dalam satu rakaat pada salat fardu dan salat sunnah. Pada salat sunnah jelas tidak masalah, nah adapun pada salat fardu telah dinukil khilaf. Antara pendapat yang mengatakan dimakruhkan, namun yang dan pendapat yang mengatakan boleh tanpa dimakruhkan, dan yang rajih boleh tanpa dimakruhkan, yakni pembahasan kita kadang-kadang. Nah, kadang-kadang melakukan hal itu karena yang sering dilakukan oleh Nabi dalam satu surat. Ya, satu surat saja setiap rakaat. Adapun menggandeng, ya, hal itu dibolehkan tanpa dimakruhkan. Nah, kadang-kadang hal itu dilakukan pada sholat fardu. Setelah kita lewati pendalilan masalah ini, penyebutan dalil dan pendalilannya. Kemudian kita akan membahas masalah membaca surat-surat Al-Quran secara tertib sesuai susunan Mushaf Utsmani. Membaca surat-surat Al-Quran secara tertib sesuai susunan Mushaf Utsmani hukumnya mustahab. Itu yang afdal. Adapun membaca surat-surat secara terbalik dari susunan Mushaf Utsmani, hal itu diperselisihkan oleh ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan boleh tanpa dimakruhkan. Pendapat pertama mengatakan boleh membaca. Ya, menyelisihi susunan surat-surat Mushaf Utsmani. Tetapi hal itu khilaful awla. Hal itu khilaful awla. Istilah khilaful awla, khilaf menyelisih al-awla, yang lebih utama. Yani menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama, setelah kita dengar, yang lebih utama, yang afdal, yang mustahab adalah sesuai susunan surat-surat Mushaf Utsmani. Menyelisih susunan ya surat-surat Mushaf Utsmani khilaful awla, menyelisih yang afdal, tetapi boleh dan tidak dimakruhkan, hanya saja meninggalkan yang afdal, yang lebih utama, yang mustahab, yang lebih besar pahalanya adalah sesuai susunan surat-surat Mushaf Utsmani. Difahami? Nah, berapa yang pertama mengatakan boleh tanpa dimakruhkan, tetapi khilaful awla, menyelisihi yang lebih utama. Pendapat ini salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat Malik dan jumhur ulama. Pendapat Malik dan jumhur Qudama. Ibnu Qudamah menukil dalam kitab Al-Mughni dari Al-Imam Ahmad ketika ditanya masalah ini. Ketika ditanya masalah ini, Al-Imam Ahmad mengatakan, "Baba, tidak mengapa." Alaysa yu'allamu as-sabiyyu 'ala hadha? Alaysa yu'allamu as-sabiyyu 'ala hadha? Bukankah anak kecil diajari qira'ah dengan metode ini? Yang dari belakang. Dari belakang ke depan. Karena itu lebih mudah bagi anak kecil. Nah. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meletakkan bab yang menunjukkan Al-Bukhari berpendapat demikian, membolehkan. Ibnu Qudamah, Ibnu Katsir dan Al-Albani, ya, nama-nama yang saya sebutkan bersama jumhur. Al-Bukhari, Ibn Qudamah, dalam Al-Mughni, Ibn Kathir, dalam kitab Fadailul Quran. Al-Bukhari dalam Sahih. Pada judul bab yang beliau buat. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, Ibn Kathir, dalam Fadailul Quran. Kitab Fadailul Quran. Ibn Kathir punya kitab Fadailul Quran. Nah, di sana Ibn Kathir menyatakan hal itu boleh dan tidak dimakruhkan. Al-Albani dalam Sifatul Salah, nah, mereka bersama jumhur hal itu boleh, tidak dimakruhkan meskipun khilaful aula. Al-Albani rahimahullah dalam Sifat As-Salah berdalil dengan hadis Ibn Mas'ud. Hadis Ibn Mas'ud di atas yang telah lewat. Yang diriwayatkan oleh Abu Wa'il. Dari Ibn Mas'ud juga. Ada riwayat dari Al-Qamah dari Ibn Mas'ud. Semakna dengannya. Sama dengannya. Ya. Hadith Ibn Mas'ud yang telah lewat. Bahwa Nabi SAW menggandeng. Ya, dua surat. Pada setiap rakaat. Bainan Nabair antara Rasulullah yang semisalan disebutkan oleh Ibn Mas'ud 20 surat dan 20 surat. Nah, dan telah kita dengar penyebutan dua surat tersebut berdasarkan riwayat siapa? Abi Dawud. Ya. Nah, berdasarkan riwayat Abi Dawud. Nah, dan telah kita pelajari dua surat yang digandengkan itu tanpa ya banyak dari dua surat yang digandeng oleh Nabi SAW tersebut berbeda dengan susunan Mushaf Utsmani. Nah, ini menunjukkan boleh ya tidak tertib seperti susunan dalam Mushaf. Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam Sifat As-Salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhitungkan urutan surat dalam menggandengkan banyak dari surat-surat itu. Sehingga menunjukkan bolehnya hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhitungkan urutan surat dalam menggandengkan banyak dari surat-surat itu sehingga menunjukkan bolehnya hal itu. Hanya saja kata Al-Albani saja lebih utama adalah membaca secara tertib sesuai susunan mushaf seperti pendapat jumhur. Baik. Jadi ini dalil pertama yang kita lewati sekarang. Pendalilan Al-Albani rahimahullah dengan hadis siapa? Hadis Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng dua surat, 20 surat nadhair. Banyak dari penggandengan surat-surat itu tidak sesuai dengan, yakni berbeda dengan susunan mushaf Utsmani, susunan surat-surat mushaf Utsmani. Nah, dalil yang kedua yang juga digunakan oleh jumhur, mereka berdalil dengan amalan Umar ibn Khattab. Amalan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah Umar salat subuh rakaat pertama membaca surat Al-Kahfi. Rakaat pertama membaca surat Al-Kahfi. Rakaat kedua membaca surat Yusuf atau surat Yunus. Ada keraguan dari rawi antara surat Yusuf atau surat Yunus. Yang jelas, apakah itu yang benar Yusuf atau Yunus, karena rawinya ragu penentuannya Yusuf atau Yunus. Yang manapun dari keduanya, baik Yunus, surat Yusuf atau surat Yunus, yang jelas dalam susunan Mushaf Utsmani, ya, Yusuf, surat Yusuf ataupun surat Yunus itu sebelum surat Al-Kahfi. Sementara Umar radhiyallahu anhu mendahulukan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi dulu yang dibaca rakaat pertama. Rakaat kedua surat Yusuf atau Yunus. Nah, hadis ini mauquf dari amalan Umar radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq. Apa makna ta'liq? Mu'allaq bihafiz sanad biduni sanad, jadi dengan membuang sanad tanpa sanad. Al-Bukhari mengeluarkannya secara ta'liq tanpa sanad dari Al-Ahnaf dari Umar radhiyallahu anhu. Dan dikeluarkan dengan sanad mausul, dengan sanad bersambung, diterangkan oleh Ibnu Hajar, hadis mauquf Umar tadi dikeluarkan dengan sanad bersambung mausul oleh Al-Firyabi dalam kitab As-Salah. Al-Firyabi dalam kitab As-Salah. Dan Abu Nu'aim dalam Al-Mustakhraj. Dan Abu Nu'aim dalam Al-Mustakhraj. Al-Bukhari mengeluarkannya secara ta'liq dari Al-Ahnaf dari Umar. Ini secara disiwat al-jazm, dengan siwat, dengan lafad menegaskan. Dan telah kita dengar dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa telah datang riwayat bersambung sanad mausul, ya, dengan sanad yang bersambung dari Al-Ahnaf dari Umar, yang mengeluarkan dari Al-Firyabi dalam kitab As-Salah, dan Abu Nu'aim dalam Al-Mustakhraj. Nah, ini yang rajih insyaAllah. Ini yang rajih insyaAllah. Yani tidak mengapa, tidak dimakruhkan. Meskipun khilaful awla, yang mustahab, yang afdal, yang lebih utama, urutkan, ya, sesuai dengan susunan surat-surat mushaf Utsmani. Baik. Nah, adapun pendapat yang lain, ya. Adapun pendapat yang lain dalam masalah ini mengatakan makruh. Sebagian kecil dari ulama mengatakan makruh. Pendapat Hanafiyah, fuqaha pengikut Al-Imam Abu Hanifah, Dan ada salah satu riwayat dari Ahmad. Ada salah satu riwayat dari Ahmad. Ini yang didukung oleh Ibn Uthaymin. Ini yang didukung oleh Ibn Uthaymin dalam Al-Syarh Al-Mumti'. Yang Syarh Al-Mumti' Ibn Uthaymin mengatakan Al-Qawlu Bil-Karaha Qawlun Wasat. Pendapat mengatakan yang dimakruhkan, pendapat yang sedang, yang paling tepat. Nah. Namun wallahu alam yang rajih, yang dirajihkan Al-Albani rahimahullah. Pendapat yang pertama yang terakhir dengar, dirajihkan Al-Albani, Ibn Kathir, Ibn Qudamah, Al-Bukhari. Nah. Pendapat Malik, riwayat dari Ahmad, jumhur. Dua dalil telah disebutkan, hadits Ibn Mas'ud dan hadits mauquf amalan Umar. Pembahasan ini yakni terlepas dari masalah apakah susunan surat-surat mushaf Utsmani itu bersifat tauqifi yakni berdasarkan ajaran Nabi SAW, yakni peletakan dari Nabi SAW, memang Nabi SAW yang meletakkan susunan surat-surat itu urutannya seperti yang ada dalam tertera dalam mushaf Utsmani, atau susunan surat-surat Mushaf Utsmani sifatnya ijtihadi. Ijtihadi, yakni ijtihadnya Utsman bersama dengan sahabat. Di kala itu ketika mereka menyatukan mushaf jadi satu mushaf untuk menghindarkan pasukan yang ada di front-front jihad dari perselisihan qiraah. Disatukan ke satu qiraah mushaf Utsmani. Jadi kita akan membahas sekarang masalah mushaf Utsmani. Nah, ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai susunan surat-surat mushaf Utsmani, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Baro'ah, Taubah, Yunus, dan seterusnya. Apakah susunannya itu? Tertib itu. Tauqifi, yakni dari Nabi SAW. Dari Nabi. Nabi yang menyusun seperti itu, Utsman dan para sahabat mengikuti, hanya meletakkan sesuai dengan apa yang mereka dapat dan pelajari dari Nabi SAW, yang mereka terima dari Nabi SAW, ditauqif. Ataukah susunan itu ijtihadnya Utsman? Nabi SAW tidak meletakkan susunan itu. Ya. Itu ijtihadnya Utsman bersama sahabat radhiyallahu anhum ketika pembuatan mushaf Utsmani pada masa khilafah Utsman yang disebutkan tadi. Sebabnya alasan. Atau sebagian tauqifi, sebagian ada yang memang meletakkannya dari Nabi. Ya. Nabi yang meletakkan susunan itu antara surat ini dan surat ini sebelum surat ini. Ya. Dan itu dihafalkan oleh sahabat. Dan mereka menyusun sesuai yang datang dari Nabi SAW tersebut. Tapi sebagian surat saja, sebagiannya ijtihadi, sebagiannya ijtihadnya Utsman dan sahabat. Ada tiga pendapat. Ini untuk susunan surat. Okay. Perhatikan. Adapun susunan ayat. Adapun susunan ayat-ayat. Ya. Tertib ayat, urutan ayat itu. Al-Fatihah ayat 1, 2, 3, dan seterusnya. Al-Baqarah 1, 2, 3, dan sampai akhir. Dan seterusnya. Ya, dalam setiap surat ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, seterusnya. Adapun itu tauqifi. Tauqifi itu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Itu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ditegaskan oleh Ibnu Katsir dalam Fadailul Quran. Ditegaskan juga bahkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pada kitab dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, syarah kitab Fadailul Quran pada bab ta'lif Al-Quran, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pada jilid 9 ketika mensyarah kitab Fadailul Quran bab ta'lif Al-Quran dari Sahih Bukhari. Ibnu Hajar menukil atau sebelum itu. Nah, ini masalah surat. Sebelum itu Ibnu Hajar masih dalam Kitabul Adhan. Nah, dalam Kitabul Adhan pada bab al-jam' baina suratain, Ibnu Hajar menukil dari Abu Bakr Al-Baqillani dari Al-Qadi Abu Bakr bahwa urutan ayat-ayat Al-Qur'an itu tauqifi bila khilaf. Ana ulangi. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, syarah Sahih Bukhari Kitabul Adhan bab Kitabus Shalah. Nah. Bab al-jam' baina as-suratain. Menukil dari Al-Qadi Abu Bakr bahwa tertib al-ayat tauqifi bila khilaf, tanpa khilaf. Jadi nukilan, ada nukilan dari ulama, dari Ibnu Hajar, bahwa tidak ada khilaf urutan ayat-ayat itu adalah tauqifi. Berdasarkan ini ulama mengatakan barang siapa baca Quran dia balik membacanya dari bawah ke atas, satu surat misalkan dari ayat 10, setelah itu ayat 9, setelah itu ayat 8, ayat 7, ayat 6, ayat dari bawah ke atas, dari akhir ke awal gitu. Nah, ini haram. Tidak boleh. Baik. Adapun susunan surat yang berbeda maksudnya sudah kita lewati. Nah, itu tidak masalah. Adapun susunan ayat dibolak-balik, wah itu tidak boleh, haram. Bisa difahami? Nah, jadi untuk urutan ayat-ayat dalam Mushaf Utsmani, maka itu memang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun susunan surat-surat, peletakan surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, Nisa, Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Bara'ij, dan seterusnya sampai terakhir An-Nas, ini yang diperselisihkan oleh ulama, apakah peletakan itu dari Nabi Utsman dan sahabat radhiyallahu anhum di masa itu meletakkan susunan itu karena itu memang dari Nabi Rasulullah menyusun seperti itu. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan itu dari Nabi, semuanya dari Nabi. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, itu dari ijtihad Utsman dan sahabat radhiyallahu anhum. Ijtihadnya Utsman dan para sahabat radhiyallahu anhum menyusun demikian. Dan ini pendapatnya Ibnu Katsir dalam Fadailul Quran. Ibnu Katsir dalam Fadailul Quran mengatakan tertib surah Mushaf Utsmani itu dari Uthman, istrinya Uthman dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari juga memilih pendapat ini bahwa itu ijtihad dari Uthman bersama sahabat. Jadi Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab, Ibnu Katsir dalam Fadailul Quran, Ibnu Rajab dalam Fathul Bari memilih bahwa itu ijtihad dari sahabat bersama Uthman. Pendapat yang ketiga mengatakan sebagiannya tauqifi dari Nabi Al-Fatihah, sebagiannya dari Nabi Al-Fatihah tauqifi, sebagiannya ijtihadnya Uthman dan sahabat radhiyallahu anhum. Kemungkinan Ibnu Hajar menyebutkan ada kemungkinan seperti itu, pendapat yang ketiga ini. Dalam Fathul Bari pada jilid 9 kitab Fadha'il Al-Quran bab ta'lif Al-Quran, yani dalam Sahih Al-Bukhari meletakkan kitab Fadha'il Al-Quran bab ta'lif Al-Quran pada syarah Ibn Hajar di Fathul Bari jilid 9 men syarah ini. Ibn Hajar mengatakan la yamtani'u an yakuna tawqifan wa in kana ba'duhu min ijtihadi ba'di as-sahaba, la yamtani'u an yakuna tawqifan, tidak ada penghalang, yakni bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak mungkin, yang mustahil, ayyakuna tawqifan, bahwasanya mushaf Uthman itu sunan surat-suratnya itu tawqif dari Nabi, memang peletakan dari Nabi, ajaran dari Nabi, bukan hal yang mustahil dan tidak mungkin demikian, yakni mungkin saja itu memang dari Nabi. Wa in kana ba'duhu, min ijtihadi ba'du sahaba, meskipun ada sebagian dari susunan surat-surat itu hasil ijtihad sebagian sahabat. Meskipun ada sebagian susunan surat-surat itu ijtihad dari sebagian sahabat, yakni dari Uthman dan sahabat. Dan ini yang dirujukkan Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti' yang ketiga ini. Ini yang dirujukkan oleh Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', ditegaskan oleh Ibn Uthaymin bahwa at-tartib baina as-suwar, susunan surat-surat mushaf Uthmani, minhu tawqifi wa minhu ijtihadi. Ada yang tawqifi dari Nabi alaihi salatu wassalam dan ada yang hasil ijtihad Uthman bersama para sahabat. Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam membaca secara tertib seperti dalam mushaf Uthman, seperti hadis bahwa Nabi Al-Fatihah pada salat Jum'at pernah membaca rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Pernah juga pada hari yang lain Nabi membaca pada rakaat pertama Sabbih isma rabbika al-a'la dan rakaat kedua halataka hadithul ghasyiyah. Pertama al-a'la, yang kedua al-ghasyiyah. Dan memang kita dapati susunannya dalam mushaf Uthmani seperti itu. Berarti ini memang peletakannya dari Nabi Al-Fatihah. Karena telah datang hadith sahih, Nabi ya dalam pada salat Jum'at pernah membaca rakaat pertama al-Jum'ah, rakaat kedua al-Munafiqun, Hadis yang lain pernah juga Nabi membaca rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Dan memang begitu kita temukan Mus'ab bin Umair. Berarti itu memang tauqif dari Nabi. Ya, ini contoh yang tauqif. Wajib. Adapun susunan yang tidak datang sunnah dari Nabi, hadis dari Nabi SAW menunjukkan demikian susunannya, maka itu ijtihad dari sahabat. Itu ijtihad dari sahabat. Uthman radhiyallahu anhu bersama sahabat yang ada pada masa itu. Nah, kibar sahabat. Ya, masih ada pimpinannya Uthman, Ali dan yang lainnya. Al-Ashar al-Mubasharun bil Jannah masih ada semuanya. Yang sudah wafat adalah Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhum. Mereka ya, bersepakat berijtihad menyepakati susunannya seperti itu. Ya, mengikuti ijtihadnya Uthman. Kata Ibn Uthaymin, yang namanya ijtihad, ya biasanya jika itu hasil ijtihad yang terbanyak dari ulama, itu lebih dekat kepada kebenaran. Nah, Uthman, Ali dan yang lainnya. Nah, di antara sahabat yang berbeda susunan mushafnya dengan Uthman, dengan mushaf Uthman. Dan ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa memang ada sebagian yang merupakan hasil ijtihad, yaitu mushafnya Ibn Mas'ud, mushaf Ibn Mas'ud. Mushaf Ibn Mas'ud susunan surat-suratnya beda dengan Mushaf Uthmani. Dan ini sudah ana isyaratkan pada majelis sebelumnya ketika kita membahas hadis Ibn Mas'ud riwayat Abu Wa'il. Ya. Ketika nah, ketika pembahasan tersebut ana menyampaikan bahwa taklif suar Mushaf Ibn Mas'ud memang berbeda dengan taklif yani susunan mushaf, susunan surat-surat Mushaf Uthmani. Dan itu diperjelas dengan riwayat Al-Qamah. Ada riwayat Al-Qamah yang ana sebutkan pada pelajaran itu pada majelis sebelumnya adalah riwayat siapa? Abu Wa'il dari Ibn Mas'ud. Nah, riwayat Abu Wa'il dari Ibn Mas'ud. Ada riwayat Al-Qamah juga muttafaq alaih. Ada jalur lain dari Ibn Mas'ud, yaitu Al-Qamah, murid Ibn Mas'ud yang lainnya, Al-Qamah dari Ibn Mas'ud. Muttafaq alaih. Juga disepakati oleh Bukhari Muslim. Lafadznya kata Al-Qamah 20 suratan 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود. عشرون سورة من أول المفصل. Ada 20 surat yang dibaca pernah dibaca bergandengan dua surat oleh Nabi SAW min awal al-mufassal yang diriwayatkan oleh Mas'ud. Ada 20 surah yang diriwayatkan oleh Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min awal al-mufassal, dari awal mufassal, dari surat awal yang masuk dalam kategori al-mufassal, ala ta'lif Ibn Mas'ud berdasarkan susunan mushaf Ibn Mas'ud. Yang menunjukkan Ibn Mas'ud punya susunan mushaf sendiri yang beda dengan mushaf Uthman. Kata al-qama akhiruhunna, akhir yang terakhir adalah al-hawamimu, الحواميم يأتي حامم حاء الحواميم آخرهن الحواميم أنت رأي على الحواميم مقصدنا حاميم مقصد لغة حاميم الدخان dan amma wa amma yatasaalun wa amma yatasaalun sebagaimana susunan yang disebutkan pada riwayat Abi Dawud yang sudah kita lewati. Nah, jadi syahid dari ucapan Al-Qamah ibn Mas'ud punya susunan mushaf sendiri yang berbeda dengan mushaf Utsman. Nah, kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari pada referensi yang saya sebutkan dari bagian 9 syarah Sahih Bukhari kitab Fadhail Al-Quran bab ta'lif Al-Quran menjelaskan tentang hadis ini tadi. Ibn Hajar mengatakan pada riwayat ini terdapat dalil bahwa susunan mushaf Ibn Mas'ud berbeda dengan susunan mushaf Utsmani. Kemudian Ibn Hajar menyebutkan bahwa susunan mushaf Ibn Mas'ud mulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Al-Fatihah sama, Al-Baqarah sama, kemudian Nisa, Mus'ab bin Mas'ud An-Nisa, kemudian Ali Imran, Mus'ab Uthmani Ali Imran, kemudian An-Nisa. Nah, kemudian Ibn Hajar menyebutkan ada yang mengatakan bahwa Mus'ab Ali, ada yang mengatakan bahwa Mus'haf Ali, yani Ali juga punya susunan Mus'haf tersendiri. Ali menyusun Mus'hafnya mengikuti tertib an-nuzul, urutan nuzul Al-Quran. Jadi Mus'hafnya Ali bin Abi Thalib yang pertama surat apa? Iqra. Yang kedua Al-Muddathir. Yang ketiga Nun, kemudian Al-Muzammil, kemudian Tabbat, kemudian At-Takwir, kemudian Sabbih Isma Rabbik, kemudian nah Sabbih atau Sabbih, kemudian dan seterusnya, kemudian demikian urutannya sampai akhir surat Makkiyah, kemudian Madaniyah sesuai urutan turunnya surat itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, jelas ini terutama Ibnu Mas'ud karena memang Al-Qamah dari kita dengar bahwa Ibnu Mas'ud punya mushaf yang susunnya beda dengan Mus'ab. Ini menunjukkan bahwa memang ada yang ijtihad. Nah, dan ada satu riwayat yang tidak mungkin kan disebutkan sekarang pada pertemuan berikutnya insyaallah, yang juga jadi patokan dalam masalah ini ya, yaitu na'am percakapan antara Ibnu Abbas dengan Uthman dalam peletakan sebagian surat. Nah, insyaallah kita lengkapi pada pertemuan berikutnya. Nah, yang jelas mayoritas pembahasan ini sudah tuntas. Nah. Barakallahu. Nah, kita mau sama-sama alhamdulillah.